gaya ini api dalam jiwa. Memulai dari bawah berbekas titik cahaya. Meskipun mereka coba buat matiin bara, bara di dada nyala dari luka. Bukan cuma gaya ini api dalam jiwa. Memulai dari bawah berbekas titik cahaya. Meskipun mereka coba buat matiin bara. Gua tumbuh di pinggiran kota metropolitan. 2003 jadi bocil di perantauan. Bokap kerja keras dari kecil gua ikutan. Tinggal di kampung gelap, mimpi gua terangi jalan. Rima gua panas gak ada pendingin. Dari balik asap dapur ngetek gua jabanin. Darah gua panas bukan karena marah, tapi karena gua tahu hidup ini kagak ramah. Banyak yang coba matiin gua punya bara, tapi makin diinjak makin keras gua berusaha. Banyak yang minta bantu minta gua tarik. Giliran udah naik gua lo jatuhin tai. Bara di dada nyala dari luka. Bukan cuma gaya ini api dalam jiwa. Memulai dari bawah berbekas titik cahaya. Meskipun mereka coba buat matiin bara, bara di dada nyala dari luka. Bukan cuma gaya ini api dalam jiwa. Memulai dari bawah berbekas titik cahaya. Meskipun mereka coba buat matiin bara. Kunyala kaya api lilin waktu mati lampu. Kasih cahaya buat bocah yang enggak mampu. Tiap itu gua buat, gua kasih mereka. Tapi gua sadar gua gak bisa baik ke semua. Dulu gua coba nyalain mimpi pakai korek. Kadang rokok sebatang berdua tapi tetap konek. Semangat gak bisa dibeli di toko-toko. Tetap produksi beat tapi gua jual ke Meksiko. Banyak yang bilang lo gak bakal kemana. Suara gua nyampe Meksiko dari kampung yang hina. Gua bawa api buat mereka yang beku. Biar yang nyerah bisa bangkit walau badan lagi kaku. Bara di dada nyala dari luka. Bukan cuma gaya ini api dalam jiwa. Memulai dari bawah berbekas titik cahaya. Meskipun mereka coba buat matiin bara, bara di dada nyala dari luka. Bukan cuma gaya ini api dalam jiwa. Memulai dari bawah berbekas titik cahaya. Meskipun mereka coba buat matiin bara, bara di dada nyala dari luka. Bukan cuma gaya ini api dalam jiwa. Memulai dari bawah berbekas titik cahaya. Meskipun mereka coba buat matiin bara, bara di dada nyala dari luka. Bukan cuma gaya ini api dalam jiwa. Memulai dari bawah berbekas titik cahaya. Meskipun mereka coba buat matiin bara. Let him.